rambut lusa, rambut kusut, rambut lusa, rambut bau. Apaan sih rambut lusa, rambut lusa? Emang sih aku udah 2 hari gak keramas, makanya kusut dan bau. Duh, udah jam segini, bentar lagi harus presentasi lagi, ha? Lihat tuh, kusut banget si rambut lusa. Siapa sih nih? Bau banget si rambut lusa ya? Kusut, bau, bau. Kamu rambut lusa. Tidak! Untung cuma mimpi. Kan aku udah pakai Rejoice Rich baru. Kibas aja, presentasi lancar. Gak ada lagi horor rambut lusa. Pakai Rejoice Rich baru dengan Argan Essence, bikin rambut lembut dan wangi sampai hari kedua. Jadi kamu bisa kibas sampai lusa. Kamu udah rejoice kan? Rejoice Rich baru kini tersedia di warung sekitarmu.